麻烦悠悠。 Nina imani tutaonana tena tena, ila yangu swali, mbona umeondoka mapema na hukusema? Jua la jua kila pande ni manjonzi, mwongoza njia umetuacha Magufuli. Nani ataitwa mlezi wa sani na simba msifie? Nani ataleta ndege Tanzania kuchumia uinue? Mbona umetuacha bado mapema Magufuli? We safiri salama, mbona umetuacha bado mapema Magufuli? We safiri salama, bado siamini hatutakuona tena. Kwa nini baba yu umeondoka mapema? Msalimie baba Mzee Jomo Kenyatta, mwambie Kenya imara, mwanaye anatawala. Na Mzee Oginga naye mpe salamu, mwanaye ni gwiji sasa, mwambie tabasamu. Umtafute Mzee Moi mkumbatie, natamani maziwa Nyayo iturudie. Magufuli we safiri salama, mbona umetuacha bado mapema? Magufuli we safiri salama, ungejua siku baru ungetuandukia, ila Mungu ndo anapanga. Pole kwa mama Samia, rafiki yangu babu Tale, shawa wako wanaumia. Swali mbona ni mapema, Afrika inakulilia. Magu mbona umetuacha bado mapema? Magufuli we safiri salama, tuacha bado mapema? Magufuli we safiri salama, safiri salama, tutaonana baadaye. R.I.P. John Pombe Magufuli kutoka Chato.